Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Penjelasan terkait dengan persaksian atau syahadah anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فَمِنْ مَعَانِ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, termasuk pengertian persaksian atau syahadah, anna Muhammada Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tarkul bida'i wal muhdathat wal iqtisaru ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang telah bersyahadat mengucapkan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi dari syahadah tersebut, konsekuensi dari persaksian tersebut, ia harus meninggalkan al-bid'ah wal-muhdathat, perbuatan bid'ah atau mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal iqtisaru, dan ia mencukupkan diri untuk berpegang teguh kepada apa yang datang dari Rasul, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datangkan, yaitu segenap perintah, yaitu segenap larangan, maka itulah yang diikuti oleh seorang muslim. Karena sesungguhnya seorang muslim ia wajib menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rujukan, Bagi seorang muslim, ia mewajibkan dirinya untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai uswah hasanah, karena memang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam hasanah, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah. Artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai figur, sosok yang diteladani. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara atas hawa nafsunya, tetapi ia berbicara atas dasar wahyu, atas bimbingan wahyu. Dua ayat ini menjelaskan tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, figur dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga pantas untuk dijadikan contoh, dijadikan teladan. Qala thumma aidan la budda min tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara wa fima amara bihi wa naha anhu. Kemudian juga bagi seorang muslim, ia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencegah dari apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau amilal abadu bima jaa bihi walakinnahu lam yusaddiqhu. Dan seandainya ia, seorang hamba itu, beramal dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak membenarkan di dalam hatinya. Qala fa hadhihi tariqatul munafiqin, maka ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang munafik. Qala fahum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna wa yujahiduna walakinnahum la yusaddiquna bima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, orang-orang munafik itu, ikut salat bersama kaum muslimin. Mereka, orang-orang munafik, ikut berpuasa di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka, orang-orang munafik, bahkan berhaji bersama kaum muslimin. Bahkan yujahiduna, bahkan mereka berjihad. Walakinnahum, akan tetapi mereka, orang-orang munafik ini, la yusaddiquna bima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang munafik salat, ikut berjamaah. Ketika tiba bulan Ramadan, orang-orang munafik pun berpuasa. Bahkan di musim haji mereka pun turut berhaji. Bahkan di antara mereka ada yang turut berjihad. Tetapi sekali lagi, pada hakikatnya mereka tidak membenarkan tidak membenarkan terhadap apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada mereka. Qala fala budda min tasdiqihi fima akhbara bihi alaihi salatu wassalam minal mughayyabat al-madiyah wal mustaqbalah. Maka bagi seorang muslim, ia harus membenarkan terhadap apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mughayyabat, yaitu dari perkara-perkara yang gaib. Baik perkara-perkara yang gaib itu sudah berlalu ataupun perkara-perkara gaib itu yang akan datang. Wa fima akhbaro bihi minal awamiri wan nawahi. Maka seorang muslim hendaknya menerima kebenaran kabar tersebut dalam bentuk kabar itu perintah-perintah dan larangan-larangannya. La budda min tasdiqihi, wajib bagi seorang muslim untuk membenarkannya. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa adami syakki, dan dengan tanpa ragu fi syai'in sedikit pun mimma jaa bihi alaihi salatu wasallam, dari apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala Allah jalla wa ala fi haqqihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah benar telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tiadalah ia Muhammad berbicara 'anil hawa atas dasar hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, akan tapi ia berbicara, tidaklah dia berbicara kecuali atas bimbingan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana pula Allah jalla wa ala firmankan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasr ayat ke-7. Wama atakumur rasul, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka wajib bagi kalian mengambilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan berita gembira tentang balasan al-jannah bagi orang yang beramal saleh. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita yang bisa menimbulkan malapetaka bagi orang-orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dijerembabkan ke dalam neraka. Semua berita itu adalah berita yang benar. Kenapa demikian? Karena tidak sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar bimbingan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya bagi seorang muslim yang telah bersyahadat dengan mengucapkan wa anna Muhammada Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, konsekuensinya watajibu ta'atuhu wal iqtida'u bih. Itu konsekuensinya. Hendaklah seorang muslim wajib menaatinya, wajib meneladaninya, wajib meniru, mencontoh apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dalam bentuk qaulan, perkataan beliau, misalnya perintah, bentuknya perintah, bentuknya larangan, atau dalam bentuk fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dalam bentuk takrir, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini figur, sosok, teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah benar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melarang mencacat cela makanan. Contohnya misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencacat cela makanan. Tidak pernah mencela makanan. Satu ketika dihidangkan daging oleh sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Daging sejenis biawak, dob. Sejenis biawak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menolak, saya enggak suka. Tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di tempat kami tidak terbiasa makan makanan seperti ini. Beda kan bahasanya? Mungkin kalau mengatakan, saya enggak suka ini. Tersinggung orang yang nyuguhkan. Tapi penolakannya dengan halus. Di tempat kami tidak terbiasa menyantap makanan seperti ini. Jadi dikembalikannya bukan kepada selera dirinya. Dikembalikannya bukan kepada selera yang bersangkutan. Kepada selera diri sendiri bukan. Tapi dikaitkan kepada apa? Kebiasaan di daerah kami. Kebiasaan di daerah kami kan berarti orang-orangnya banyak yang tidak menyukai ini sebetulnya. Itu mengungkapkan bahasa itu sehingga orang tidak tersinggung. Halus. Nah, ini salah satu contoh bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga menjadikan orang lain itu tidak tersinggung dengan penolakan itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagi seorang muslim, ia memiliki kewajiban untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib untuk meneladaninya. Karena dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menirunya, meneladaninya, itu adalah merupakan jalan keselamatan. Disebutkan oleh para ulama, al-iqtisadu bis sunnah najatun. Mencukupkan diri dalam menjalankan sunnah, bersikap sederhana dalam menjalankan sunnah, artinya mencukupkan diri dengan sunnah najatun, itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. As-sunnah adalah safinatun Nuh. Sunnah itu adalah bahteranya Nabi Nuh. Kalau ingin selamat, ya ikut bersama bahtera tersebut. Kalau kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, ya ikutlah bersama sunnah itu. Ikuti sunnah. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan konsekuensinya mengikuti sunnah adalah tarkul bid'ah. Tarkul bid'ah wal muhdatsat. Tinggalkan perbuatan bid'ah dan al muhdatsat, yaitu mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Kalau masalah bid'ah ini ya, keras ini. Ya. Orang sekarang ini kalau sudah ada kata bid'ah, langsung alergi. Ya. Pernah di satu tempat, sampai ada yang mempertanyakan, apa maksudnya? Ya. Tadi di pembukaan itu, Ustadz mengucapkan, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan itu diucapkan di dalam ya, iftitah pembukaan. Itu sudah ada yang bertanya seperti itu. Ya. Kok membid'ah-bid'ahkan? Ya. Ya. Atau tuduhannya, senangnya kelompok salaf itu membid'ah-bid'ahkan. Sekali lagi, itu bukan kelompok salafi yang suka membid'ah-bid'ahkan. Kata bid'ah itu sendiri diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kita tahu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu orang-orang yang taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Ini menunjukkan bahwasannya ke depan dari sebagian yang mengaku umatnya ini, bisa terjadi ada yang mencoba mengada-adakan sesuatu yang baru dari urusan agama ini, padahal tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Artinya apa? Itu sebagai bentuk tahzir, peringatan dari Nabi terhadap umatnya. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperingatkan kepada umatnya untuk tidak kemudian mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama ini yang disebut dengan perbuatan bid'ah itu. Itu peringatan dari Nabi. Jadi bukan masalah suka membid'ah-bid'ahkan. Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau memang tidak melakukan perbuatan yang diperingatkan oleh Nabi, ya sudah, santai saja, tenang saja. Tidak perlu gelisah, tidak perlu kelojotan kayak cacing kepanasan. Kalau memang tidak melakukan sesuatu yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa harus risau? Kenapa harus galau? Wah, itu kelompok itu sukanya membid'ah-bid'ahkan. Nah, mesti ada sesuatu pada dirinya. Mesti ada sesuatu pada Anda dan bersama orang-orang Anda ini. Kalau tidak ada sesuatu, enak saja mendengar kata bid'ah itu. Artinya apa? Ini peringatan buat kita. Tapi ada, karena ada sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsunya, maka dia tidak cocok dengan kata bid'ah itu. Maka kemudian timbul kata-kata sukanya membid'ah, bid'ahkan. Jadi kewajiban seorang muslim adalah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk menaati kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ucapan itu terkait dengan kosakata bid'ah. Sudah tidak bisa berhujah dengan ya, mematahkan hujah kata bid'ah ini, kemudian dengan pendekatan lain. Pendekatan lainnya apa? Ngajak masyarakat, memprovokasi masyarakat dengan bahasa yang halus tapi memprovokasi. Apa? Kata bid'ah itu intolerans. Nah, pendekatannya pendekatan lain. Sebab kalau mengatakan kepada orang yang bukan kelompoknya itu perbuatan bid'ah, berarti sudah tidak toleran, sudah tidak lapang dada, sudah tidak tasamuh. Bahasa mereka ini intoleransi, sudah tidak toleran ini. Kalau kita sudah toleran terhadap kemungkaran, itu tandanya kita sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan bid'ah itu mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama, sementara Nabi SAW tidak mengajarkannya, tidak mencontohkannya, tidak memerintahkannya, tidak menyetujuinya. Padahal itu adalah perbuatan yang diada-adakan dan dikait-kaitkan dengan agama. Masa kita mau toleran? Satu perbuatan yang akan merusak agama, masa kita toleran? Di mana kecemburuan kita? Di mana giroh kita untuk membela agama, untuk menjaga agama dari kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan? Di mana kecemburuan kita untuk menjaga umat supaya mendapatkan nilai-nilai ajaran agama yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang mengucapkan bid'ah saja udah dituduh intolerans. Jadi hasil penelitian sebuah universitas yang mengaku universitas di bawah namanya itu nama salah satu ormas terbesar di Indonesia yang katanya paling banyak pengikutnya. Ya. Ada 3 kelompok. Ya. Merupakan kelompok intolerans dan anti kebinekaan. Kelompok yang memiliki potensi untuk terjadinya radikalisme, terorisme. Bahasanya sudah ngeri-ngeri. Apa itu 3 kelompok? Yang pertama, gerakan kelompok, 3 kelompok ini disebut gerakan transnasional. Transnasional itu antar bangsa gitu loh. Karena ini produk impor. 3 kelompok ini produk impor, bukan asli Nusantara. Kalau yang asli Nusantara itu cuma Islam Nusantara. Tiga kelompok itu apa? 3 kelompok itu yang pertama Ikhwanul Muslimin. Ini sebagai organisasi gerakan transnasional karena aslinya dari Mesir. Diimpor oleh orang-orang Indonesia. Yang kedua, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang ketiga, disebutkan enggak? Nanti sakit hati. Yang ketiga, salafi. Ini hasil penelitian loh. Bukan asal ucap. Bukan asal kecap. Ini hasil penelitian dari sebuah lembaga penelitian pemberdayaan masyarakat di bawah sebuah universitas yang gedungnya itu sumbangan dari Republik Rakyat Cina. Megah gedungnya. Mengatakan tiga kelompok ini kelompok berbahaya. Lah kok enak aja memasukkan salafi, dimasukkan ke dalam kelompok seperti Ikhwanul Muslimin, seperti HTI. Kalau Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok radikal, sebagai kelompok teroris, jelas ada buktinya. Apa itu buktinya? Ya, mereka terjerat pemikiran-pemikiran Said Qutb, Qutbiyah. Tuh lihat, korbannya adalah tidak tanggung-tanggung, Presiden Mesir korbannya. Yang dibunuh ketika terjadi upacara ulang tahun Angkatan Bersenjata Mesir. Presiden Anwar Sadat diberondong di depan, di atas podium oleh tentara Mesir yang tentara itu terpengaruh pemikiran-pemikiran Qutbiyah, Ikhwanul Muslimin. Ada buktinya. Demikian juga HTI. Tapi kelompok salafi, yang benar-benar salafi, bukan sekedar pengakuan. Sebab ada juga ngaku salafi, bentuk partai, partai salaf. Ya, di Mesir itu kan ada juga. Partai salafi. Tapi ikut dalam parlemen, ikut dalam demokrasi. Terjun di dalam sistem demokrasi. Jangan-jangan kelompok salafi yang diteliti ini kelompok salafi yang hanya bajunya saja. Salah mengambil sampel penelitian. Sehingga kemudian kesimpulannya pun salah. Yang diambil sampel penelitiannya, salafi itu ya mungkin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Samudra. Ya karena Imam Samudra itu ketika laptopnya itu dibuka, luar biasa. Ya, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin ada, berakidah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ditulis demikian. Laptopnya itu kan dibuka ketika itu oleh Kapolda Jawa Tengah, dipertunjukkan nih laptopnya Imam Samudra. Lulululululu, kok kayak pantas nuduh kita ini radikal teroris. Oh, disamakan sama ini. Waduh, ini baina sama wasumur, beda jauh. Itu dipertunjukkan oleh Kapolda Jawa Tengah waktu itu. Alhamdulillah di antara kita hadir di situ. Jadi jelas. Ini namanya PSBB, pemalsuan salafi besar-besaran. Di situ akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal mengenakan, wanita-wanita mengenakan cadar dan seterusnya, mengikuti fatwanya Syekh Ibn Utsaimin mengikuti fatwanya Syekh bin Bas dan lain sebagainya, dinukil. Atau bisa dilihat dalam bukunya itu kan ada, apa judulnya, aku seorang teroris atau apa, aku bangga jadi teroris atau apalah, itu seperti itu, ada di situ dikutip. Nah, yang seperti ini kan kemudian dilekatkan kepada salafi yang sebenarnya tidak pernah melakukan seperti itu, ini kan sebuah kebohongan, sebuah kedustaan, ini kan perbuatan zalim yang seperti ini. Hasil penelitian dari lembaga yang dibawa universitas ini kan perbuatan zalim, melekatkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak mengerjakannya. Keliru dalam mengambil sampel penelitian. Sampelnya kotoran ayam dibilang coklat. Ya enggak bisa lah. Tidak bisa. Kan ibaratnya seperti itu. Terus apakah kesimpulannya benar? Ya tidak bisa dikatakan kesimpulannya benar. Salah besar seperti itu. Itu menyesatkan umat. Dan terlebih lagi kalau sampai, ya, konklusi, kesimpulan dari hasil penelitian itu merekomendasikan, bahasanya begitu, merekomendasikan. Yang sebenarnya isinya memprovokasikan. Provokator ini lembaga penelitian ini sebenarnya. Merekomendasikan kepada organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah, organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti HMI, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian apalagi sebutkan situ, merekomendasikan agar organisasi-organisasi ini, ormas-ormas ini hendaknya lebih giat lagi, ya, lebih giat lagi untuk mengkanter pemikiran-pemikiran dari tiga golongan ini. Nah, ini kan bentuk ajakan sebenarnya. Artinya ajakan apa? Kaum muslimin mau dihadapkan sama salafiyin. Ini akibat dari kesimpulan yang salah dari sebuah penelitian. Berbahaya sekali. Ini ketika kita melihat, ya, kondisi di lapangan seperti itu. Sehingga pantas kalau misalnya masyarakat, ya, merasa curiga, wah ini salafi, curiga akhirnya. Ya. Salafi gak pernah melakukan sesuatu yang dituduhkan, terus dicurigai oleh masyarakat. Ini kan perbuatan zalim namanya. Tidak pernah melakukan, tapi dituduhkan. Dituduh telah melakukan sesuatu. Sehingga masyarakat merasa curiga. Mendengar kata salaf saja sudah jadi alergi. Padahal belum faham benar apa itu salaf. Apa itu salafi? Kalau ditanya apa itu salafi? Belum paham masyarakat itu. Cuma dia mendapatkan informasi secara sepihak, informasi yang tidak lengkap, informasi yang sepotong-sepotong, yang menyalahkan ataupun menjadikan stigma negatif terhadap dakwah salafiyah. Ini berbahaya. Model-model penelitian yang seperti itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan terjadi perbenturan di akar rumput masyarakat. Akan terjadi friksi. ya, akan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ini sangat berbahaya. Ini pentingnya kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa tarkul bid'i wal muhdatsati allati lam ya'ti biha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain tadi, seorang muslim itu wajib untuk menaati, meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang muslim pun wajib pula untuk melakukan perbuatan watarkul bida'i wal muhdatsati allati lam ya'ti biha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk meninggalkan perbuatan bid'ah, meninggalkan perbuatan sesuatu yang diada-adakan yang itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mencontohkan ataupun melakukannya. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan seperti itu. Ya, ini perkara al-bid'ah. Qala fal khairu kulluhu fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan itu yang namanya al khair, kulluhu seluruhnya, fi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan. Yang namanya al khair adalah segala sesuatu yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan untuk kita. Itu namanya al-khair. Sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia? Iya, betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia. Tetapi beliau sebagaimana tadi ayat dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara anil hawa, atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas bimbingan wahyu. Beliau berbicara atas dasar wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-khair kullu. Semuanya adalah kebaikan. Manakala kita mencontoh, manakala kita meneladaninya, manakala kita menirunya, maka itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Apa contoh kebaikannya kepada kita? Salah satunya adalah manakala kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan untuk kita diantaranya dihapuskannya dosa-dosa. Karena dengan kita beramal sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ittiba kepada Rasul, kita beramal dengan ikhlas, maka itu kan menjadi amal soleh, amal kebaikan. Itu menjadi al-hasanah. Sedangkan al-hasanah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Amalan-amalan soleh akan menghapuskan dosa-dosa. Sehingga apa? Sehingga manakala seorang muslim dia beramal soleh, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kebaikannya ini menghapus kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya, menghapus dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ini salah satu kebaikan seseorang mengikuti tuntunan Nabi. Maka dikatakan yang namanya al-khair, yang namanya al-khair yaitu mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang muslim mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-khair kullu, semuanya itu baik. Walaupun mungkin masyarakat belum bisa menerima. Walaupun mungkin masyarakat belum bisa menilai itu amalan yang baik. Kenapa demikian? Karena kita memahami ada kesenjangan ilmu di tengah masyarakat kaum muslimin. Kaum muslimin itu ada yang sudah faham sunnah, ada yang belum. Nah, ketika ada orang Islam mengamalkan sunnah, sementara di satu sisi ada masyarakat muslim yang belum faham ini akan merasa asing. Kok aneh ya? Orang Islam kok aneh, pakaiannya seperti itu ya? Ini kan artinya kesenjangan ilmu. Terjadi kesenjangan ilmu. Yang satu sudah faham, yang satu belum mengetahui ilmunya. Nah, yang belum faham ilmunya ini merasa asing dengan ajaran Islam tersebut. Dan memang itu sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Bada'al Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Islam itu berawal dari sesuatu yang asing. Artinya kedatangan Islam itu disikapi pada waktu itu sebagai sesuatu yang asing. Ajaran Islam itu sebagai sesuatu yang asing. Wasaya'udu ghariba, dan akan kembali asing lagi. Nilai-nilai Islam itu, ajaran-ajaran Islam itu akan kembali terasa asing lagi di tengah masyarakat yang masyarakat itu mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai kaum muslimin. Jadi kita tidak kaget. Tidak kaget kalau ada orang mengaku Islam terus merasa kaget dengan amalan-amalan yang kita perbuat. Meskipun nanti dituduh Wahabi lah, dituduh ajaran aneh lah, ya memang seperti itu. Rasulullah SAW telah menyebutkan fatubalil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang yang dikatakan sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing, merasa asing. Masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu dia sebagai seperti orang asing. Mengamalkan ini, orang-orang menilai, loh kok gitu ya agamanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Qala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa ma lam ya'ti bihi fahuwa syarrun wa laysa bi khairin. Dan apa yang tidak didatangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa syarrun, maka itu adalah kejelekan. Wa laysa bi khairin, dan itu bukan merupakan kebaikan. Mengada-adakan sesuatu yang baru dan itu dikait-kaitkan dengan ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, tapi dikait-kaitkan itu adalah ajaran Islam. Ini adalah syar, kejelekan. Walaysa khair, dan itu bukan walaysa bi khairin, dan itu bukan merupakan kebaikan. Walaupun banyak orang yang mengamalkannya. Ya. Mungkin mayoritas orang mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Tapi itu walaisa bikhairin, itu bukan kebaikan. Karena sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesuatu yang akan bisa menyelamatkan kita baik di dalam kehidupan dunia ini maupun nanti di kehidupan akhirat adalah sesuatu yang berasal dengan sebab sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Al-iqtisadu bis sunnati najatun. Ya. Al-i'tisamu atau apa kalimatnya? Al-i'tisamu bis sunnati najatun. Ya. Berpegang teguh kepada sunnah itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Qala walau kana sahibuhu, meskipun orang yang mengamalkan bukan sunnah tersebut, ya, yang mengamalkan amalan yang tidak termasuk sunnah itu, yuridu bihil khair, dia inginkan kebaikan, wa yaqul, dan kemudian ia mengatakan, hadza ziyadatu khair, ini adalah tambahan kebaikan, naqulu, kita katakan, la, bukan kebaikan. Hadhihi bid'atun, ini adalah perbuatan bid'ah. Ya. Karena memang bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara ia kaitkan itu dengan urusan agama. Sementara ia mengatakan ini tambahan kebaikan, ya, untuk kebaikan amalan, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, tidak memerintahkannya, tidak mencontohkannya. Qala wal bid'atu mardudatun, bid'ah itu ditolak. Wa hadza syarrun, dan ini berarti bid'ah itu adalah kejelekan. Fa anta bi za'mika, dan engkau meyakini, ya, dengan azammu, dengan keyakinanmu, ya, tataqarrabu biha Allah, dan engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan bid'ah tersebut, wa hiya tub'iduka 'anillah, maka itu justru akan menjauhkan dirimu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan bid'ah itu bukan menjadikan seorang hamba akan merasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan amalan bid'ah itu, seseorang itu akan menjadi jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Amalannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia merasa benar amalannya. Ini kan repotnya. Orang berbuat bid'ah itu kan merasa benar amalannya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu lebih mudah disadarkan daripada orang yang berbuat bid'ah. Ya, sehingga perbuatan bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat. Ya. Perbuatan maksiat itu apa? Ya. Taruh misalnya orang membunuh. Ya. Orang membunuh, orang bodoh, orang jahil sekalipun akan mengatakan membunuh itu adalah perbuatan jelek. Orang yang jahil sekalipun, yang tidak ngerti agama mungkin, ya, akan mengatakan membunuh, menghilangkan nyawa seorang manusia itu adalah perbuatan jelek. Walaupun orang itu enggak punya ilmu, dia akan mengatakan yang namanya menghilangkan nyawa orang dengan tanpa hak itu adalah jelek. Itu adalah keburukan. Kenapa demikian? Karena sudah fitrah manusia. Bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek. Tapi ketika ada orang berbuat bid'ah, dikatakan, Pak, itu salah. Itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dia akan membela. Dia akan membela diri. Ini kan ziyadatul khair. Ini untuk tambahan kebaikan. Nah, ini dari kiai. Masa kiai memberikan sesuatu yang gak beres? Ya bisa saja om kiainya gak beres. Misalnya. Sehingga apa? Menganggap perbuatan yang salah itu terselubungi oleh seakan-akan itu adalah perbuatan yang benar. Nah, ini berbahaya. Menganggap diri adalah melakukan sesuatu yang benar, padahal apa? Padahal dia melakukan sesuatu yang salah. Padahal dia melakukan sesuatu yang salah. Ini orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Agama ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku telah ridha bagi kalian Islam itu sebagai agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan yang demikian ini. Islam ini sudah lengkap. Ibadahnya seperti apa, muamalahnya seperti apa, i'tiqadnya seperti apa, manhajnya seperti apa, sudah jelas, sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lagi memerlukan tambahan-tambahan. Ini berkaitan dengan amalan yang amalan tersebut sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita tinggalkan. Ya, karena nilai-nilai yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilai itu bertentangan dengan syariat adalah sesuatu yang jelek. Walaisa bi khairin, itu bukanlah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan sementara amalan tersebut laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, tidak ada asalnya perkara itu dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Amalan itu tidak diterima. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Jadi kembalilah dalam urusan agama, kembali urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya maka akan tertolak. Bila mana itu terkait dengan amalan-amalan ya, yang disandarkan kepada Islam. Jadi akan tertolak kalau ngarang-ngarang. Ya, sementara Nabi SAW tidak mencontohkan. Ya, dan orang ini mengait-ngaitkannya kepada Islam. Ya, seakan-akan itu ajaran dari Islam. Padahal tidak ada perintahnya dari Allah. Tidak ada contohnya dari Rasul SAW. Ya, maka itu adalah sesuatu yang jelek. Sesuatu yang tidak patut untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, sedikit pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.